Ima Long, para penghuni neraka. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang sudah menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Kami saling memandang, seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami, ha? Tanya Cahyo. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira teh gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan sama empunya yang saat ini menunggu Ima Leweng, jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk, namun tubuhnya yang terlihat rentah tak mampu lagi menahannya. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberi kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusnya kembali, jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa sih yang harus kita hadapi? Tanya aku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Saya teh gak pernah ngeliat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira saja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini teh lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia haus darah yang telah menghabisi ratusan orang yang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya. Pasukan kerajaan teh pernah mencoba menangkapnya. Namun hasilnya, setengah dari prajurit kerajaan dihabisi sama makhluk itu seorang diri. Aku bergidi ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu, apa yang terjadi pada makhluk itu? Tanya Pak Koswara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncullah orang sakti. Namanya teh Chandra Mukti. Dia tuh yang coba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasa Chandra Mukti teh dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita-cerita yang cukup kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa ini pun tidak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Hah? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas dalam, bersiap untuk melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan sampai dia mati loh. Rohnya itu berinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia. Dia mencari ilmu. Ya semacam Mbak Wira ini. Lanjut Kang Asep. Terus Kang, siapa nama makhluk itu? Tanya aku pada Kang Asep penasaran. Mungkin saja, bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi, cara-cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama... Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya teh... Kang Asep berusaha meneruskan. Namun tiba-tiba darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh, tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung. Dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Namanya itu Brakaswana. Ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tidak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Itu menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara ngalahin makhluk itu? Tanya aku kepada Mbah Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandra Mukti untuk mengalahkannya. Atau... Cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imalawang dan hanya mengirimkan demi-demi utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamis Wage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imalawang. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira teh Mira? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tidak termaafkan. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tak mungkin termaafkan. Sudah, Mbah. Aku sudah memaafkan sejak lama. Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam. Ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya, kan? Kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun, sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Kuswara. Tidak mungkin. Dan kamu ada di sana juga, kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mira sudah di tangan makhluk itu. Tapi ia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara. Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mira. Dan makhluk itu sudah gak punya kuasa lagi di dunia ini. Iya kan? Lanjut Cahyo. Benar sih. Tapi kan gak semudah itu. Jawabku. Sambil mengingat kejadian di Imalawang. Ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, tolong jaga Mbak Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi pada kita setelah ini, tentu semua itu atas izinnya. Wejang Pak Koswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak hal yang belum kami mengerti. Tapi kami tahu satu hal, Pak Koswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Koswara, dengan sekuat tenaga Mbak Wira mencoba berdiri. Kamu tahu di mana Mira saat ini? Tanya Mbak Wira. Pak Koswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbak Wira. Dia aman. Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua telah terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada yang makhluk sekuat lepah dan siluman alir ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat tujuan kita ya, jasad Mirah. Ucap aku suara mengingatkan. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Koswara membimbing kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Koswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang telah dihabisi. Kami tahu, makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangan yang menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba wajah makhluk itu sudah berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk. Hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan, menggenggam lenganku dengan keras. Danan, awas! Ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas. Namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikan. Makhluk itu menggeliat di atas tubuhku, berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk di pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Dan salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu, menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan! Danan! Dan! Teriakan Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu sudah tak lagi ada. Kemana makhluk itu? Tanya aku. Hilang. Persis waktu kamu pingsan tadi. Jelas Cahyo. Dia itu dukun, yang menjerumuskan Mbah Wira. Ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kusworo dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Braka Raswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tidak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kusworo. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Lowong sudah tidak lagi tertutup. Ada hal yang besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek. Tempat ini gak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Dan yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mata pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini,